lagu sama salah satu band. Kasih tepuk tangan buat Armada. Jababeka. Goyang yang paling kencang kawan-kawan. So, wah. Cinta padamu, semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan memadai. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku terisi. Tangannya semua dong. Kamu tak perlu resah. Aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Terisi. Let's go. Pasukan Armada. Jempolnya di udara. Semuanya. Ayo. Pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Kau doakan saja.